Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lanjutkan dulu sekarang ayat 243 244 dari surat Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Alam taro, apakah tidak engkau melihat? Ilalladzina, kepada orang-orang yang. Kharaju, mereka keluar. Min diyarihim, dari kampung-kampung mereka. Wahum, dan mereka itu ulufun, mereka itu ribuan. Asal katanya alfun, seribu. Dan mereka itu ulufun, ribuan. Ini kalau di Ibnu Abbas jumlahnya 7.000 kurang lebih. Bahkan kalau di kitab Qurtubi ini lebih dari itu, 70.000 ya, Allah alam. Wahum, dan mereka ini ulufun ribuan, hadharul maut, mereka takut mati. Faqala lahum, maka berkalam kepada mereka Allahu Allah, mutu, matilah. Thumma ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladu, sungguh mempunyai. Untuk ibu-ibu ada hanya, ibu-ibu ada. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladu, sungguh mempunyai fadlin, karunia. Alan nasi, atas manusia. Walakinna, akan tetapi, aksaron nasi, kebanyakan manusia, la yashkurun, tidak mereka bersyukur. Wa qatilu, dan berperanglah fi sabilillah, di jalan Allah. Wa lamu, ketahuilah, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah, bahwasanya Allah sami'un alimun, maha mendengar, maha mengetahui. Ya, kita lihat ayat 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Apakah engkau tidak melihat orang yang mereka keluar dari kampung-kampung mereka? Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang satu kejadian di masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di masa Bani Israel. Ketika di masa itu ada dua riwayat ya di sini yang perlu saya sampaikan, ada dua riwayat. Riwayat pertama yang disampaikan oleh Ibnu Katsir adalah ketika kampung tersebut terjangkit penyakit taun, terjangkit penyakit endemi, istilahnya nembungih pagebluk, apa istilahnya nggih, wabah. Nah, jadi kampung, maksudnya kampung di sini kampungnya besar ya, kota lah, mungkin bahasa kita kota. Jadi di tempat tersebut terjadi wabah penyakit. Lah maka ketika wabah itu terjadi, ada ribuan, di sini Allah menyebut ulufun. Kalau Ibnu Abbas menceritakan sabi alfan, 7 ribu. Kemudian kalau Imam Qurtubi sabaina alfan, 70 ribu. Ya, ini Allah alam bisawab ya. 7 ribu atau 70 ribu penduduk ini berbondong-bondong keluar dari kota tersebut dalam rangka menghindarkan wabah penyakit tadi. Ya, jadi mereka eksodus, mereka keluar dari kampung atau dari kota tersebut. Lah, sesudah mereka masuk atau berpindah di kampung yang baru atau di kota yang baru, maka Allah Subhanahu wa taala mematikan mereka semuanya, mutu gitu nggih. Sebagian riwayat cara mematikannya itu dengan cara malaikat, salah nggih, Allah menyuruh satu malaikat untuk berteriak. Satu teriakan seluruh penduduk yang keluar dari kampung tadi yang jumlahnya ribuan tadi semuanya mati. Nggih, kaya niko, kaya titik kaget niko langsung klepek-klepek-klepek mati gitu nggih. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perkara ini? Bahwasanya kalau kematian itu datang, mbuh mlayu ning diwe itu ya nanti akan mati. Jadi kematian itu tidak bisa diajukan dengan adanya wabah dan tidak bisa diundur karena menghilangkan atau karena lari dari wabah itu. Ini riwayat pertama. Riwayat yang kedua, mereka lari ini bukan disebabkan karena wabah, tapi disebabkan karena adanya seruan untuk berjihad. Ya, seruan untuk berjihad, lah mereka jumlahnya yang ribuan itu gak mau berjihad, gak mau berperang di jalan Allah. Akhirnya mereka lari dari kampung mereka, mereka lari dari kota mereka menuju ke tempat yang bebas dari peperangan. Mereka tidak mau berperang, takut mati. Lah maka sesudah sampai di kota yang baru, sesudah sampai di daerah yang baru, maka mereka pun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, jadi kesimpulannya bahwa kalau seseorang itu sudah datang kematiannya, itu enggak iso diundur, enggak iso diajukan. Yang sing jenenge mati itu tidak harus dari yang sakit dulu, tidak harus sing nom tua dulu, tidak harus sing apa randidit dulu nggih. Sing duwit akeh mati yo akeh nggih. Lah ini. Sing loro mati yo yo akeh gitu nggih. Sehat mati juga banyak. Nah ini. Summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka lagi. Lah ini kalimat summa ahyahum ini sesudah mereka itu mati, mati semua, mereka mati karena tadi ada dua riwayat tadi nggih. Ada nabi dari kalangan mereka namanya Nabi Hizkil ya. Itu nonton umate mati itu nabi ini ra tegel nangis. Ribuan umatnya ini mati itu Nabi Hizkil itu ndonga minta kepada Allah agar mereka itu dihidupkan lagi. Ya. Jadi matinya tadi ada dua perkara tadi ya, atau larinya tadi ya. Lah kemudian dengan asbab doa Nabi Hizkil ini kemudian Allah menghidupkan mereka lagi. Maka di sini kalimatnya tsumma ahyahum. Jadi ini memang dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Lah di sini menunjukkan ya, kalau nanti di kesimpulan yang lain itu bahwa bolehnya kita ini berwasilah di dalam berdoa dengan menggunakan doanya dari kalangan orang-orang yang soleh, apalagi di sini seorang nabi. Kita boleh datang kepada orang yang soleh minta didongake, itu boleh. Dengan catatan orang yang soleh itu masih hidup. Ning yen sing soleh niku pun sedo, kita datang ke kuburannya, kita nyuwun Mbah Kiai, kula nyuwun niki anak kula niki ajeng UAS, itu nyuwun didongake muga-muga anak kula saged lancar sing garap gitu ya. Itu Mbah Kiai ini pun sedo. Nah, ini hukumnya haram. Ya haram, walaupun sebagian berpendapat boleh, tapi kebanyakan ulama mengharamkan cara berdoa semacam itu. Ya ini ya, jadi summa ahyahum maksudnya itu. Innallaha ladu fadlin alan nas. Sesungguhnya Allah itu sungguh punya karunia yang besar, yang banyak ya, yang Allah berikan kepada manusia. Karunia di sini yang dimaksud adalah in'amin wa ihsanin, nikmat ya. Jadi Allah berikan kepada manusia itu nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Nikmat zahir, kita ngitung nikmat zahir kita aja sudah kita tidak mampu. Bangun tidur, mata kita masih bisa digunakan melihat. Kaki kita masih bisa digunakan berjalan. Nah, ini merupakan nikmat dari Allah. Tapi di sini Allah menyebutkan walakinna aktsarun nasi la yasykurun, kebanyakan manusia itu tidak bersyukur dengan nikmat Allah ini. Padahal wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Nggih. Allah sudah menyerukan bahwa jika kalian bersyukur maka Allah akan menambah nikmat itu. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Dengan kita mengucapkan alhamdulillah secara lisan ya, atau dengan mengucapkan takbir, itu juga kalimat syukri, kalimat syukur. Atau kita menceritakan nikmat itu kepada orang lain. Fa amma bi nikmati rabbika fa hadis, ini ya. Itu juga bagian dari cara bersyukur kita kepada Allah. Kemudian secara perbuatan kita bersyukur kepada Allah itu dengan menggunakan kenikmatan itu untuk kebaikan-kebaikan kita. Secara hati kita meyakini bahwa syukur itu kenikmatan itu hanya semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepintaran kita, ya. Kemudian waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah. Nah, ini hubungannya apa ini? Ayat 243 yang menceritakan tentang kematian, kok kemudian di sini ada perintah untuk berperang. Ini hubungannya, tadi sudah saya singgung bahwa yang namanya kematian itu tidak bisa diajukan dengan peperangan dan tidak bisa diundur dengan kita itu hanya duduk-duduk di rumah ini. Jadi yang namanya kematian tidak bisa dipercepat dengan kita itu melakukan aktivitas. Ada orang enggak berani keluar rumah. Nanti apa enggak kecelakaan, enggak enek masalah. Akhirnya dia mau ning omah wae. Endelalai wae enek jalan wae untuk mati, nggih. Wenek lesus apa enek gempa, nggih. Enek cecak jiblok ning sak blandare gitu nggih. Jadi ada tuh kasus orang duduk-duduk di dalam rumah, kebetulan rumahnya itu neng pinggir dalan, enek truk rime ngeblong itu gih, ngambung umai, sakwongi mati itu gih. Jadi selagi di sini hubungannya tadi, kematian itu tidak bisa diajukan karena berperang atau karena melakukan aktivitas, dan tidak bisa diundur karena hanya duduk-duduk di rumah. Takdirnya kematian itu ketika sudah datang, maka wa idza jaa ajaluhum la yastakhirun wa la yastaqdimun. Lah di sini perintah untuk berperang, nggih, perintah untuk berperang di jalan Allah ini, ini secara hukum dohir bahwa berperang di jalan Allah itu hukumnya wajib. Berjihad di jalan itu hukumnya wajib. Nah sekarang permasalahannya, sekarang belum ada perang. Terus bagaimana kita mengamalkan hadis ini, mengamalkan ayat ini? Yaitu kita ini bersiap-siap untuk perang. Bagaimana cara siap-siapnya? Istilahnya nanti ada iqdad. Iqdad itu mempersiapkan diri untuk berperang. Bukan berarti kita ngarep-ngarep perang, tidak. Kita ngarep-ngarep perang itu enggak boleh. Banyak dicela oleh Al-Quran, banyak dicela oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu lima takulu nama la taf'alun, kaburo maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Itu kaitannya asbab nuzulnya juga karena beberapa sahabat ngarep-ngarep perang. Kapan yo kita ini enek perang? Masa kita itu hanya diintimidasi terus, kita dipojokkan terus, kita hanya bisa bertahan, hanya bisa berdiam gitu nggih. Tapi ketika betul turun ayatul qital, ayat peperangan, lah sing ngarep-ngarep perang itu justru ora mangkat perang. Nah, maka hei orang-orang yang beriman, kenapa engkau itu mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan? Nah ini jadi kita berharap-harap ada perang itu tidak boleh. Tapi ketika kita dituntut, ketika nanti ada peperangan, maka kita wajib untuk berperang. Nah sekarang bagaimana caranya kita itu mempersiapkan peperangan? Iqdad. Ya. Di antaranya kalau Syekh Utsaimin beliau berpendapat di antaranya dengan gitu caranya menuntut ilmu kayak gini, ini juga bagian dari kita ini mempersiapkan peperangan. Ye. Karena untuk berperang pun juga harus ngerti ilmunya ini ya. Ngerti Quran sehingga kita itu tidak sakarepe dhewe. Tapi sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita dalam rangka dalam rangka kita mempersiapkan peperangan, ya kita ini latihan olah fisik. Misalnya nggih olahraga, latihan memanah, latihan nembak, latihan naik kuda, renang, itu bagian dari iqdad, bagian dari kita ini bersiap-siap untuk menghadapi peperangan. Nah, kita olahragane belum semua nggih. Nembak, latihan memanah durung. Latihan nembak durung. Renang belum. Lagi futsal ya. Nah, ini kapan bisa kita ini latihan nggih, latihan naik kuda. Bukan kuda pame bensin loh nggih. Nggih. Wa'lamu, ketahuilah bahwa Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui. Ya. Pelajaran yang dapat diambil. Satu, sifat atau perbuatan latihan merupakan sifat setelah dan menyebabkan terjadinya kerendahan dan kerendahan. Nggih. Mati itu rasa diarep-arep teko dhewe, dan mati itu kita tidak perlu takut. Itu nggih. Dohirnya mestinya kayak gitu itu. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan nggih, bahwa nanti umatku itu nasibnya seperti makanan yang dikerumuni oleh oleh binatang-binatang buas, oleh anjing. Di umat Nabi, umat Rasulullah, ya kita-kita ini satu saat nasibnya kayak makanan yang dikerumuni oleh binatang-binatang buas. Artinya dijadikan barang santapan, tidak punya wibawa, dijadikan sebagai tempat untuk rayahan gitu. Ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika itu umat Islam sedikit? Nabi menjawab, lah tidak, bahkan umat Islam ketika itu banyak. Tapi ketika itu umat Islam punya sifat namanya wahan. Mahwal wahan ya Rasulullah. Apa itu sifat wahan ya Rasulullah? Wahan itu adalah kubut dunia wa khasyatul maut atau wa karohiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah ini ya. Jadi kalau umat Islam sudah ada dua sifat ini, takut mati, cinta dunia, lah ini maka umat Islam akan menjadi rebutan oleh orang-orang kafir, tinggu santapan orang-orang kafir. Nggih. Jadi, Afif. Nggih. Jadi, monggo, kematian itu yang paling penting itu kita persiapkan, bukan kita takuti. Bagaimana mempersiapkan kematian? Ya dengan iman dan amal. Ini. Kemudian cinta dunia bukan berarti wong Islam niku kuduran duit dunia, tidak. Tetapi mari, kita ini setiap kita golek dunia ini kita persembahkan untuk akhirat. Artinya kita niatkan untuk golek akhirat. Kita boleh, wong Islam niku nabung duitnya akeh itu boleh. Tapi itu semuanya, mari dalam rangka kita itu mengharap keridhaan Allah, kejayaan di akhirat. Nomor dua. Ya. Kalau di hadis, di ayat yang lain, Allah itu meluaskan untuk orang yang dia Allah kendaki, waya baksutum mimaya, Allah membentangkan rezekinya pada orang yang dia kehendaki, dan Allah menyempitkan orang yang Allah kehendaki. Ye. Tentunya semuanya ini hak prerogatifnya Allah Ta'ala. Ye. Nomor tiga. Ya. Bersyukur ini kunci kebahagiaan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi uang niku yang kersa syukur, insya Allah hati ini seneng ya. Jadi orang itu ketika mau bersyukur, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hatinya. Ya, nasihat-nasihat ulama, kunci kebahagiaan itu syukur, jujur, nggih. Yang satu apa? Ada tiga, nggih. Jadi syukur, kemudian jujur, yang satu sabar, nggih. Sabar, syukur, jujur itu adalah kunci kebahagiaan kita. Kalau di ayat di hadis itu, ketika orang itu habis mendapatkan nikmat, entah makan, minum, berpakaian, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Ya. Bahkan ada hadis lagi, ketika manusia itu diberikan dunia dan seisinya, nyon dunyo iki pengen kuabeh sak isine. Terus orang tersebut mengucapkan alhamdulillah, maka di hadapan Allah ucapan alhamdulillah itu lebih dihargai daripada dunia dan seisinya yang baru saja diberikan tadi. Karena di hadapan Allah dunia dan seisinya itu rendah, hina sekali. Sementara ucapan alhamdulillah itu tamla'ul mizan, ya, memenuhi timbangan. Nomor 4. Ya, jadi mari hidup kita, sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini, Bapak Ibu, kita manfaatkan untuk kita ini banyak bersyukur, banyak taat kepada Allah. Kita kerja dalam rangka taat kepada Allah. Kita di rumah dalam rangka taat kepada Allah. Kita hidup di dalam berkeluarga pun juga di dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insyaallah hidup kita yang semacam itu nanti hidup yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kita akan diberikan ketenangan kehidupan kita ini. Yeah. Nomor 5, Bapak. Kita membawa Islam, pembelaan Islam, dan pembelaan Allah itu wajib. Ya, berperang membela al-Islam. Ini ketika sudah ada peperangan loh, yeah. Kita enggak boleh gawe peperangan dewe. Ning tambak bayan, misalnya kok, kita, yuk, enak wong kafir dibelai, tidak begitu. Nge. Jadi ketika ada peperangan, dan itu nge, ketika muslimin dianiaya, atau ketika muslimin itu didolimi, atau ketika orang ketika Islam itu dilecehkan, nah, maka ini kita harus mengangkat senjata. Hanya nanti adab-adabnya satu, berperang itu harus ada komando, yaitu harus ada pemimpin. Nah, permasalahannya kita sekarang pemimpin kita ini sopo ini ya. Dan yang kedua, berperang itu berada di daerah konflik. Kita enggak boleh misalnya neng sekarang di Palestina itu orang Palestina didolimi oleh orang Israel. Nah, di sini nanti ada orang Israel sekolah neng tambak bayan terus kita bunuh, itu tidak boleh ya. Jadi itu harus berada di daerah konflik. Itu salah satu adab di dalam peperangan. Nomor 6. Ya, jadi di dalam perkara ketauhidan, perkara akidah, ini kita ini tidak boleh taklid, tidak boleh selain ngomong ya, melu-melu tok. Yang dalam perkara syariat kita masih boleh. Misalnya orang yang dia ini belum ngerti carane sholat, nah melu wong liya sholat itu boleh. Sing penting dia ngelakoni sik itu ya. Tapi di dalam akidah, maka itu harus difahami, diyakini dulu. Maka kita tidak boleh ya, kalau di dalam Islam itu tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk Islam sebelum dia sadar betul tentang kebenaran Islam. Ini kita tidak boleh. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam orang itu beragama. Jadi Kalau ada orang mau masuk Islam, difahamkan dulu ki kepingin masuk Islam itu karena keyakinannya atau karena kepaksa atau karena yang lain. Nah ini jadi harus difahamkan dulu. Ya karena perkara akidah ini harus muncul dari kesadaran di dalam dirinya. Beda dengan agama yang lain ya. Ini. Nomor 7. Ya, tadi cara mempersiapkan diri dengan kita itu iqdad. Iqdad itu persiapan, yaitu dengan cara kita ini tadi latihan fisik, latihan bela diri, renang, manah, naik kuda, dan menuntut ilmu. Gitu, ya, demikian yang bisa kita bahas pada petang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin.